Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, Pak, insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kita dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun as-salat yang mana tidak sah salat kita tanpanya. Baik seseorang tidak mengerjakannya karena lupa ataukah lebih-lebih sengaja. Kita telah sebutkan pertemuan yang lalu, al-qiyam al-qudrah, berdiri bagi yang mampu, pada salat fardu, pada salat wajib, ini merupakan rukun. Wa qumu lillahi qanitin, dan telah kita sebut dalil-dalilnya. Adapun salat sunnah, maka berbeda hukumnya. Rasul pernah salat di atas untanya, salat witir sambil duduk, maka berbeda hukum. Dan juga dikecualikan dalam hal ini adalah orang-orang yang punya uzur. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman wa illam tastati fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah engkau sambil berdiri. Perintah Rasulullah SAW, salat sambil berdiri. Dan jika tidak mampu, maka sambil duduk. Wa illam tastati fa ala janbi. Jika tidak mampu, sambil berbaring. Yang kedua telah kita sebutkan pertemuan yang lalu adalah takbiratul ihram. Tidak sah salat kita tanpa membaca takbir pertama. Adapun takbir-takbir berikutnya nanti akan kita bahas pembahasan lain. Namun takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama, ini rukun dan harus dibaca. Tidak sah salat tanpanya. Takbiratul ihram yang pertama. Adapun mengangkat tangan, jumhur mengatakan sunnah. Artinya meskipun itu dituntunkan untuk dan disyariatkan kita mengangkat tangan sembari membaca takbir, tapi seandainya ada orang yang lupa atau tiba-tiba bersedekap tanpa mengangkat tangan namun dia membaca takbir, maka sah sholatnya. Adapun dia mengangkat tangannya kemudian bersedekap tanpa membaca takbir atau ihram, maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul fatihah. Sabda Nabi jelas, kita semua menghafalnya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat, tidak ada salat bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, ruku. Ya, tidak ada salat tanpa ruku. Dan bahkan tiap-tiap rakaat itu diambil dari kata juga raka'ah yarka'u, raka'ah. Tiap rakaat mesti ada ruku, ya. Maka tidak sah salat tanpa ruku. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Begitu pula yang kelima, arrafu minar ruku, bangkit dari ruku, yaitu i'tidal. Ya, ini juga harus. Tidak boleh seseorang ruku langsung sujud, namun harus i'tidal. Kemudian yang keenam, as-sujud, sujud. Sebagaimana dalil yang tadi kita sebut di antaranya. Kemudian pula yang ketujuh, al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Ya. Setelah sujud kemudian duduk. Atsamin, yang kedelapan, as-sujud tsani, sujud kedua. Sehingga meskipun seorang sudah salat, dalam salatnya ada sujudnya, tapi kalau tiap-tiap rakaat tidak terdiri dari dua sujud, tidak sah. Sujudnya harus dua kali, tiap kali rakaat. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan duduk, mengajari seorang sahabat yang salat kurang baik kemudian diajari, ya. Tumarfa hatta tatma'inna jalisan, bangkitlah dari sujudmu yang pertama sampai engkau tenang, tumakninah dalam duduk. Setelah duduk, Rasul perintahkan tumasjud, ya, hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah lagi sampai tumakninah, tenang engkau dalam bersujud. Yang kesembilan, at-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Ini juga rukun yang telah kita bahas. Berbeda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal lupa, tetap sah sholatnya. Tapi kalau tasyahud akhir lupa, ini kebangetan. Karena setiap kali mau sholat itu selesai mesti duduk terakhir. Mau enggak mau harus apa? Duduk tasyahud akhir. Tapi kalau tasyahud awal kadang seorang lupa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah lupa. Dan alhamdulillah itu sebagai teladan bagi kita. Bukan yaitu kemudian lupanya jadi teladan, namun apa yang harus kita lakukan kalau lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditunggu rakaat kedua duduk, namun beliau langsung berdiri rakaat ketiga. Ya. Beliau terlewatkan tasyahud awal. Kemudian pada rakaat keempat dinanti-nanti, ditunggu-tunggu sahabat, Rasul mengucapkan salam. Ternyata Rasul tidak langsung salam, tapi sujud terlebih dahulu dua kali. Namanya sujud sahwi. Sujud yang disyariatkan dilakukan karena ada yang lupa. Ya. Ada yang kurang, ataukah terlebihan, ataukah ragu-ragu. Ya. Disebut sahwi. Ya. Seperti dalam firman Allah, yaitu apa? Alladzina hum fi salatihim sahun. Namun sehingga makna sahwi itu bermakna dua, nisyan wal ghaflah, yaitu lupa atau lalai menyepelekan. Adapun yang dalam ayat al-maun, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat, alladzina hum fi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salatnya. Ya, ini lalai di situ sahun sahwi, yaitu ada sedikit bentuk tafrid, meremehkan dan melalaikan, dan itu tercela. Adapun sahwi juga bermakna nisyan, lupa, ya, dan ini tidak tercela karena namanya manusia, terkadang ingat terkadang lupa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, innama ana basyarun mislukum, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian manusia, ya, makan minum. Dan Rasul mengatakan, azkur wa ansa, azkur wa ansa kama tansaun, aku kadang ingat dan terkadang aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, maka apabila aku sedang terlupa maka ingatkan aku, kata Rasul alaihi salatu wasalam. Hanya saja beliau seorang yang diturunkan wahyu kepada beliau alaihi salatu wasalam maksum, terjaga dari kesalahan, ya, tiap ada kesalahan langsung dapat teguran dari langit, ya, seperti surat Abasa wa Tawalla. Dan para nabi dan rasul menurut pendapat yang kuat tidak pernah terjatuh dalam dosa besar, apalagi syirik. Ya. Adapun dialog apa yang disebutkan Nabi Ibrahim, ya, aku menyembah ini saja bulan, setelah hilang saya enggak mau yang ini, saya enggak suka yang menghilang, saya menyembah ini saja, matahari, ada akbar, ini lebih besar, lebih dahsyat. Ini ada hanya dalam rangka untuk, yaitu salah satu cara beliau untuk melemahkan hujah kaumnya. Di mana kaumnya Nabi Ibrahim itu mendewakan dan mengagungkan, yaitu planet-planet ataupun bintang-bintang, ada yang disebut dengan kawakib, ya. Dan bukan bermakna Nabi Ibrahim alaihissalam atau para nabi pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Maka ini terkait dengan sedikit lewat dalam bab tersebut. Kemudian pula dan tentang bab sahwi, sujud sahwi ada pembahasan tersendiri. Ini sujud kedua. Dan tasyahud awal begitu pula bukan termasuk rukun, namun di sini yang rukun adalah tasyahud akhir. Hadisnya telah kita sebut di pertemuan yang lalu. Al-akhir yang ke-10, dan ini pendapat Syekh, disebutkan as-salatu, dan tadi tasyahud akhir adalah duduk tasyahud akhir beserta bacaan tasyahudnya. Ya. Bacaan tasyahud adalah attahiyatulillah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu namanya tasyahud. Karena ada syahadah, ada persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada syahadatain. Ada tasyahud di situ. Maka seorang duduk, dan ini rukun harus, dan dia sambil membaca bacaan tasyahudnya. Dan ini rukun. Adapun yang berikutnya, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir, maka para ulama rahimahullah taala berbeda pendapat tentangnya. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan yaitu itu tidak termasuk rukun. Tapi itu suatu hal yang sunnah. Berbeda dengan Al-Imam Ahmad yang masyhur dalam pendapat beliau, begitu pula Imam Syafi'i. Mereka berpandangan ini adalah rukun. Dan Allah alam surat, di situ dari pendapat yang kuat tentang masalah salawat kepada Nabi AS pada tasyahud akhir, meskipun para ulama sepakat disyariatkannya membaca salawat pada tasyahud, ya, akan tapi mereka hanya saja berbeda dalam perkara wajib atau tidaknya. Ya. Adapun yang menyatakan wajib, sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, mereka menyebutkan hadis-hadis seperti hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Ucapkanlah, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Dan sebelumnya ada kisah, ya. Zahir hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan, "Qulu," ya, ucapkanlah, "Allahumma salli ala Muhammad," dan seterusnya. Yang namanya perintah berarti wajib, harus, ya, menurut mereka. Ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan rukun. Akan tetapi dijawab bahwasannya hadis ini, ya, memang ada asbabul wurudnya, sebab turunnya, di mana para sahabat, khususnya Bashir ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, berkata, "Ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli alaik." "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kami untuk bersalawat kepada Anda, sebagaimana firman Allah, 'Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.'" Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan doakanlah keselamatan untuk beliau dengan sungguh-sungguh. Maka itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepadanya. Maka para sahabat bertanya di sini, "Ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada Anda. Maka apa yang harus kami baca? Bagaimana cara kami bersalawat kepada Anda?" Pasak kata, Nabi terdiam sejenak. Faqala, kemudian setelah itu Nabi summa qal, beliau berkata, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir, innaka hamidum majid." Doa salawat Ibrahimiyah yang kita semua insyaAllah sudah menghafalnya. Maka di sini, ya, hadis ini, ya, menunjukkan memang diperintahkannya, yaitu zahirnya diperintahkannya membaca salawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan di sana ada tiga pendapat dari pendapat para ulama alaihissalatu dalam permasalahan ini telah kita sebutkan. Pendapat yang pertama mengatakan rukun, harus, yang tidak sah salat kita kalau enggak baca salawat. Ini yang pertama. Yang kedua mengatakan wajib, harus dibaca. Tapi kalau lupa baca, tetap sah sholatnya. Dan disyariatkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga, dari pendapat jumhur, berpandangan sunnah. Sunnah saja untuk membaca sholat kepada Nabi Rasul. Dan Allah Ta'ala alam sholat. Pendapat jumhur ulama ini, yaitu istihbab, disunnahkannya. Seperti Imam Malik, Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang pertama, rukun, tidak sah sholat tanpanya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau lupa baca salawat kepada Nabi, harus diulangi salatnya. Kalau lupa salawat, batal salatnya. Dan Allah alam bisawab, dalam hal ini kami sendiri cenderung kepada pendapat, yaitu pendapat kedua yang mengatakan wajib. Dan ini adalah pendapat salah satu dari riwayat Al-Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala, begitu pula Ishaq bin Rahawai rahimahumullah ta'ala. Kenapa kita katakan wajib? Karena ada dalil-dalil yang menyebutkan perintah dari ayat maupun hadis. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Umum. Begitu pula dalam hadis ini. Rasul mengatakan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Nabi memerintahkan. Dan hukum asal perintah itu apa? Al-amr yaqtadi al-wujub, hukum asal. Tapi kita tidak mengatakan rukun seperti Imam Syafi'i, ya. Namun salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan tidak rukun. Ya. Kenapa? Karena pernah ada kejadian di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ada seorang salat ya. Sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi salati. Rasul mendengar seseorang doanya dalam salatnya, entah karena dekatnya atau karena diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi wasallam. Walam yahmadillah walam yusalli ala nabi alaihi wasallam. Dia tidak memuji-muji Allah dan dia tidak bersolawat kepada Nabi alaihi wasallam di dalam salatnya. Faqala, maka Rasul alaihi wasallam setelah dia salat mengatakan ajil hadza, atau Rasul mengatakan orang ini terburu-buru. Tsumma da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya, dipanggil orang tadi. Faqala, kemudian Nabi menasihatinya, idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih wa tsana'i alaihi tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma yad'u bima syaa. Rasul menasihatinya, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, maka hendaklah ia mulai dengan memuji-muji Rabb-nya dan menyanjungnya. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Seperti itu. Tsumma yusalli 'ala nabi. Dan jangan lupa dia untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ia berselawat kepada nabinya. Tsumma sampai innaka hamidum majid, tsumma yad'u bima syaa. Kemudian Nabi mengatakan, setelah itu berdoalah sesukanya. Ya, sebagaimana di antaranya ditekankan adalah doa yang telah kita lewati di pertemuan-pertemuan yang lalu. Doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Boleh ya baca juga doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka al ghafurur rahim. Boleh dia membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, atau doa yang ia sukai, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Silakan. Doa. Ini tempatnya doa, termasuk di antara tempat doa dalam salat selain sujud sebelum salam. Syahidnya adalah di sini Nabi SAW memang menasihati dan mengingkari orang yang sholat tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Seandainya itu sunnah saja, ya, bisa jadi Nabi SAW membiarkannya. Ya. Jangankan membiarkannya, kadang bahkan Nabi SAW sengaja tidak mengerjakan perkara sunnah, kadang-kadang karena khawatir memberatkan umatnya. Kebiasaan Rasul mengerjakan sunnah-sunnah, tapi ada kalanya Nabi SAW sengaja tidak mengerjakannya ketika khawatir diikuti dan mereka tidak mampu memberatkan. Atau terkadang Nabi tidak mengajarkannya kecuali kalau sudah ditanya. Adapun tentang perbuatan, contohnya ya, Nabi SAW ditunggu-tunggu, pernah sholat tarawih mengimami berjamaah. Malam berikutnya berjamaah lagi. Tersiar kabar, sholat berjamaah, tarawih berjamaah di masjid. Datang-datang orang, banyak. Satu malam, Nabi SAW ditunggu-tunggu, sengaja tidak datang. Ya, beliau di rumah. Ditanya oleh para sahabat, kemana anda ya Rasulullah, semalam orang-orang menunggu anda sholat. Ya. Maka beliau menerangkan yang maknanya, bahwasanya beliau sengaja melakukan, beliau tinggalkan perkara yang demikian. Beliau mengkhawatirkan, inni khasitu an tufrada alaikum wa lam tastata'tum. Aku khawatir kalau hal tersebut diwajibkan bagi kalian dan kalian tidak mampu. Beliau khawatir kemudian dipandang wajib dan diwajibkan sholat tarawih berjamaah dan mereka tidak mampu, akhirnya dosa. Dan para ulama sepakat sholat tarawih tidak wajib berjamaah di masjid. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Semua sepakat, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i sepakat tarawih itu tidak wajib berjamaah. Tapi kalau sholat isya, sholat maghrib, para ulama beda pendapat, wajib atau tidak. Dan nanti akan ada pembahasan hukum sholat berjamaah. Ya. Bagi laki-laki ataupun perempuan ada pembahasan setelah tidak lama setelah ini. Berapa halaman lagi setelah pembahasan ini? Fikih sholat berjamaah. Ya, ini berapa halaman lagi? Ya. Maka di situ syaitnya Nabi sengaja tidak mengerjakan. Padahal itu sunnah, lebih berpahala. Tapi karena khawatir memberatkan umatnya. Ya. Dan dari sisi yang lain, Nabi SAW terkadang tidak mengajarkan sesuatu selama itu bukan wajib, kalau khawatir memberatkan umatnya. Contohnya doa istiftah, pernah kita baca. Rasul baca sendiri, para sahabat belum tahu. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Rasul dari belakang, jenggotnya bergerak-gerak, Rasul membaca sesuatu. Rasul komat kamit. Dan Abu Hurairah tahu dari belakang karena jenggot Nabi itu lebat sedada, ya. Dari belakang makmum itu melihat bergerak-gerak jenggot beliau itu, tamla usadrah disebutkan, memenuhi dada beliau. Dan di sana sampai dibahas dalam kitab-kitab fikih oleh para ulama, disebutkan di sana ahkamul lihya, atau sebagian menyebutkan hukum-hukum lihya. Kemudian disebutkan lihya Rasulullah SAW, lihyatu Abi Bakar, lihyatu Umar, lihyatu Utsman, lihyatu Ali, jenggotnya Umar, jenggotnya Utsman, jenggotnya Ali, bahkan Nabi, jenggotnya Nabi Musa yang di tempat, ya apa, demikian pula berapa nabi apa yang disebutkan. Dan di sini bukan pembahasan kita tentang bab tersebut, namun ini salah satu cara. Kenapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu tahu Rasulullah sedang membaca sesuatu, tidak diam? Salah satunya adalah dengan bergerak-geraknya jenggot Nabi SAW. Ini salah satunya. Tapi para sahabat terkadang tahu apa yang dibaca oleh Nabi, terkadang tidak. Namun para sahabat yakin dan tahu kalau Rasul sedang membaca. Setelah kita lalui, setelah kita bahas jauh sebelumnya, bahwasanya bacaan dalam sholat itu tidak dibatin, tapi dengan lisan kita bergerak. Meskipun bacaan sirriyah, meskipun pada sholat-sholat sirriyah, Al-Fatihahnya pelan, suratnya pelan, doa rukuknya pelan, sujudnya pelan, tapi bukan berarti dibatin. Mulutnya diam, bibirnya rapat, cuma dibatin, bukan. Tapi tetap berkumat kamit membaca kita, ya. Meskipun tidak sampai didengar mengganggu yang di sampingnya, tapi tetap bergerak. Oleh karena itu disebutkan seorang sahabat minta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca bukan hanya di batin. Meskipun tidak dikeraskan dengan suara, ketika itu sirriyah. Pada ketika baca sholat atau suatu sholat, Rasul berkumat kamit. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbir ba'da takbir qabla al-qira'ah. Wahai Rasulullah, saya melihat Anda diam antara setelah takbir Anda, takbiratul ihram, sebelum qiraah, sebelum bacaan Al-Fatihah Anda. Mada taqul, apa yang Anda ucapkan? Apa yang Anda baca doanya? Maka Rasul mengajarkan, aqul Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, sampai akhir. Maka para ulama mengatakan doa istitah itu tidak wajib, apalagi rukun, tapi sunnah. Kenapa? Karena sahabat baru diberitahu oleh Rasulullah SAW bacaan istitah setelah bertanya. Sebelum bertanya tidak diajari. Dan ini misalnya terkadang perkara sunnah itu belum diajarkan Rasul, belum dipraktekkan Rasul, karena beberapa hal. Di antaranya karena khawatir memberatkan umat beliau. Ini betul-betul rahmatnya beliau alaihissalam. Maka kita yang sudah tahu ilmu, Kita boleh melakukan amalan-amalan-amalan, tapi kalau kita mau mengajak orang, lihat-lihat kemampuan dan seberapa kondisi seseorang. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh para ulama, Anda yang mengajaknya masuk Islam, tapi secara tidak langsung Anda juga yang membuatnya keluar dari Islam. Kapok ya. Dijakwai Islam itu begini dan begini dan begini dan begini. Kita punya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari azab dan siksa-Nya dan didukung dengan bukti-bukti. Rasul diutus, tanda-tanda kenabian. Tiap nabi kan banyak yang mengaku nabi, ya kan? Dari zaman dulu sampai sekarang. Laki-laki maupun wanita, bangsa Arab maupun yang lainnya, banyak orang ngaku nabi. Di negeri kita sudah berapa? Yang Lia Eden-nya, Ahmad Musaddiq-nya, ya. Yang basic-nya tadinya Islam ataupun yang lainnya, yang jelas ngaku nabi. Belum lagi yang di Sulawesi di sana, belum lagi yang di Sumatera. Ini baru yang ngaku nabi, apalagi yang ngaku Imam Mahdi, yang ngaku lain-lainnya. Banyak lagi. Apalagi zaman sekarang di online. Waduh. Subhanallah. Namun kan dibuktikan, dan demikian pula ada tanda-tanda kenabian atau tidak. Dan Nabi kita Muhammad SAW, sekian banyak tanda-tanda yang menunjukkan beliau benar-benar seorang nabi. Dikumpulkan oleh para ulama, dibuat sebuah kitab, dan subhanallah, sekian banyak. Di zaman Nabi belum ada USG. Seorang Yahudi tanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, as'aluka an salas, aku akan tanya engkau tiga perkara. La ya'lamuhunna illa Nabi." Tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Nabi. Kenapa kok bayi bisa laki-laki, bisa perempuan? Yang satu mirip bapaknya, satu mirip ibunya. Kenapa? Rasul sebutkan. Ya. Kalau yang masuk lebih dulu, ya, adalah ke tempat pembuahan, adalah ya, spermanya, maka menentukan jenis kelaminnya. Kalau sel telur menentukan itu perempuan. Akan tetapi apabila yang lebih banyak dominan adalah sperma, maka itu menentukan kemiripan si bayi nanti mirip dengan jalur keturunan bapaknya. Tapi kalau yang lebih dominan dan banyak adalah sel telur sang ibu, maka ini akan menentukan si anak lebih mirip dengan keluarga ibunya, meskipun dia laki-laki. Laki-laki tapi lebih mirip keluarga ibunya, perempuan tapi lebih mirip bapaknya. Rasul sudah sebutkan. Begitu pula perkembangan janin, 40 hari berbentuk nutfah, 40 hari berikutnya alaqah segumpal darah, 40 hari berikutnya mudghah segumpal daging. Kemudian kapan berdenyut? 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga ditiupkan ruh. Dan subhanallah penelitian sekarang begitu. Dan dulu orang bulan pertama belum berdenyut, perut belum deg-deg-deg-deg-deg. Bulan kedua, bulan ketiga, Rasul belum ada alat USG, belum ada demikian-demikian. Itu baru satu tanda kalau beliau itu benar-benar nabi. Beliau sudah mengisyaratkan nanti annas yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba manusia. Ria asyai yatatawwaluna fil bunyan. Para penggembala kambing yang miskin dulu di gurun Arab berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya. Didirikan bangunan gedung pencakar langit sekian ratus meter. Yang Emirat gak mau kalah. Sekian tingginya. Di Riyad bikin lagi sekian tingginya. Yang di Yordan ada yang di lainnya. Begini dan begitu. Bahrain, punya Emirat, begini dan begitu. Tentang para wanita, tentang pasar-pasar akan berdekatan. Dan Rasul bukan meramal. Sekian banyak di sana. Baik. Maka kembali ke perkara kita, bahwasanya terkadang seseorang mendakwahkan, mengajak seorang masuk Islam. Kemudian namun setelah masuk Islam, kemudian dia dakwai overdosis. Artinya diberitahu perkara-perkara yang dia belum mampu. Padahal Rasul mengajarkan dalam dakwah itu apa? Tadarus, bertahap. Basyiru wa la tunafiru wa yasiru wa la tu'asiru. Bermudah, bertahap. Maka langsung diberitahu, oh, setelah sholat subuh bagusnya nunggu di masjid. Laki-laki ya di masjid. Setelah sholat subuh jangan kita langsung pulang, apalagi tidur nunggu sampai matahari terbit. Setelah ini nanti bagus lagi kalau kita menunggu di masjid, fadilahnya besar, itikaf di masjid. Zuhur itu ada sholat-sholat sunnah qabliyah, 4 sebelum rakaat sebelum zuhur, 2-2 atau boleh langsung 4. Setelahnya lagi sekian-sekian, totalnya 12. Kemudian ada lagi sholat duha, kemudian begini, witir jangan lupa, sholat malamnya, wah begini. Susah ya mas, saya enggak jadi lagi mas Islam. Padahal itu sunnah, sunnah enggak wajib. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dakwah yang pertama wajib mas. Maka kita ajarkan manusia, tidak semua yang kita tahu itu butuh disampaikan ke orang. Maka disebutkan oleh para ulama, minal ilm, la yansharul ilm, atau la yansharul ilm. Termasuk ilmu adalah tidak disebarkan ilmu bastan, begitu saja semuanya. Bahkan Al-Quran pun turunnya sedikit demi sedikit, bertahap. Tidak kata Allah, tidak kami turunkan Al-Quran itu daf'atan wahidah, satu kali turunan langsung 30 juz. Tidak. Tapi turun ini, turun itu. Dan Allah di antara faedahnya disebutkan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak, agar kami mengokohkan qalbumu, ya, dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Mungkin begitu pula hafalan. Kalau hafalan kita borong langsung banyak, biasanya bisa di awal, tapi juga cepat lupa. Coba kalau namanya mau diborong misalnya, saya mau borong tiap hari menghafalkan seperempat juz atau sekian, bisa dikejar tahun dua tahun selesai, tapi cepat hilangnya. Tapi kalau sedikit mungkin diulang demikian. Betapa banyak contoh Rasulullah SAW tidak mengajarkan atau sengaja tidak menunjukkan yang sunnah, karena apa? Karena khawatir memberatkan umatnya. Adapun di sini Nabi SAW tidak mendiamkan orang tadi. Seorang sahabat salat tidak bersalawat kepada Nabi, Nabi mengingkarinya, dipanggil diingkari. Jadi menunjukkan bahwasanya perkara salawat kepada Nabi bukan sunnah saja, tapi wajib minimal. Wallah alam bisawab. Meskipun jumhur mayoritas ulama berpandangan sunnah saja. Ya. Tapi wallah alam bisawab di sini menunjukkan ya, wajib. Ya. Namun pendapat jumhur juga kuat. Di sana jumhur mengatakan ada dalil yang lainnya. Ini termasuk dalil yang kuat. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad ternyata dalam musnadnya. Tentang seorang yang dia menyingkir sholat sendiri dari jamaah isya pimpinan imamnya, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, insyaallah hadirin tahu semua ya kisahnya, pernah kita sebutkan kalau tidak salah. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang mulia. Ya. Menghafal Quran, membaca Al-Quran, sahabat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan sahabat Mu'adz salat isya menjadi makmum di Masjid Nabawi. Rasul yang mengimami. Setelah selesai, Mu'adz pulang ke kampungnya, ditunggu, dan beliau menjadi imamnya. Jadi Mu'adz adalah imam kampungnya, imam kaumnya. Tapi beliau tidak ingin ketinggalan salat berjamaah bersama Rasul. Maka salat wajibnya bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu niat salat sunnah mengimami kaumnya. Dan itu dalil menunjukkan bahwasanya imam dengan makmum itu tidak dipersyaratkan harus sama niatnya. Imamnya niat sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Apalagi sebaliknya, lebih boleh lagi. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, lebih boleh lagi. Ya. Dan dalil-dalil dalam hal ini banyak, dan nanti dalam pembahasan sifat sholat jamaah. Namun syahidnya, ketika Mu'adz mengimami bacaan suratnya panjang sekali. Dan ingat, panjang pendeknya surat itu bukan kembali ke perasaan ya, tapi kembali ke tuntunan Rasulullah SAW. Rasul yang mengatakan, kalau kalian sholat, idza amma ahadukum bin nas falyukhaffif. Apabila kalian mengimami manusia, maka ringankanlah sholatnya. Itu sabda Rasul, perintah Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna wara'akum al-kabir was-saghir wad-dha'if wa dal-hajah. Karena di belakang kalian ada orang tua, anak-anak, orang lemah, dan orang yang punya hajat. Selak mau ini, selak mau itu, kata Rasul. Tapi prakteknya, Rasulullah SAW, sholat zuhur, asar, isya, membacanya rata-rata sholatnya dengan surat-surat Awsatil Mufassal. Awsatil Mufassal itu antara juz amma amma yata'alun sampai ad-duha. Amma yata'alun itu pertengahan. An-nazi'ati gharqa wan nasitati nasta, itu juga pertengahan. Ya. Abbas abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, itu juga pertengahan. Tidak terlalu pendek. Kulullahat Allah subhanahu wa ta'ala, juga tidak yang panjang-panjang Al-Baqarah An-Nisa. Tapi pertengahan. Ya. Itu rata-rata. Ya. Ya seperti kalau kita Jumatan, seringan kita dengar subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, kemudian al-ghasyah. Itu salat zuhur juga begitu, kurang lebih rata-rata. Cuman bedanya salat Jumat itu kedengeran bacaan imam, tapi kalau salat zuhur diem. Sehingga kalau enggak dengar bacaan imam, kok suwe tenan deh kan gitu. Iya kan? Padahal sama-sama bacanya cuma surat Al-A'la, enggak baca yang lain, enggak baca Al-Baqarah, enggak baca Nisa. Imamnya itu baca Al-A'la, sama seperti kita Jumatan. Tapi subhana rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Tapi kok suwe tenan deh ini. Karena kita enggak dengar bacaan ini. Dan telah kita sebutkan kalau makmum dapat kesempatan waktu ini kok imamnya enggak ganti-ganti ya, enggak pindah rukun berikutnya, kok enggak rukuk-rukuk. Daripada dia yang gerundel, long rasanya tidak terima, justru dia manfaatkan. Oh ini kesempatan saya nambah pahala. Baca. Orang yang baca satu surat dengan dua surat beda pahalanya. Jangankan itu, baca tiga huruf dengan baca satu huruf pun berbeda pahalanya. Ya. Alif lam mim. Ya, alif harf, lam harf, mim harf. Kata Rasulullah SAW, pahalanya beda. Imam kok belum rukuk-rukuk ya? Ya sudahlah, saya melancarkan hafalan saya. Alif lam mim, ternyata rukuk. Ya sudah, alif lam mim dapat berapa? 30 kebaikan. Ya, maka jangan diem kita kemudian nunggu imamnya rukuk-rukuk. Ya, pacule, ya kemudian helme, ya, wah udan. Helme kelebus kafe. Akhirnya apa pikiran? Ya. Bawa mantel enggak ini, bu. Pulangnya gimana ini? Bawa payung apa enggak? Ya, padahal yang nanti belum tentu sama dengan sekarang. Mungkin pulang sudah reda atau yang lainnya. Ya, sholat kepikiran ini, kepikiran daripada begitu, kita baca surat. Ya, manfaatkan. Karena dengan kita membaca yang sunnah-sunnah ini, menambah pahala. Kembali ke sini, ya, maka dalam permasalahan Mu'ad tadi disebutkan Mu'ad bin Jabal mengimami kaumnya, baca Al-Baqarah. Berat, panjang. Kemudian setelah itu, di antara jamaah ada yang merasa gak kuat. Kemudian akhirnya dia mundur ke belakang, nyempal dari sholat, sholat sendiri, selesaikan sholat isyanya, pulang. Kemudian ada yang melaporkan ke Rasulullah SAW, atau sebelum itu mengatakan, bahwasanya Mu'ad diceritakan tadi ada yang pergi keluar, Mu'ad sempat menyangka dia munafik. Nafaqa fulan, fulan itu munafik. Ya. Karena termasuk ciri dari munafik itu apa? Kata Allah, "Idza qamu ila sholati qamu kusala." Kalau mereka berdiri mengerjakan salat, mereka kerjakan sambil malas-malasan. Ya. Artinya itu di antara ciri, mau enggak mau begini. Kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian dua-duanya dipertemukan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, meskipun Mu'ad lebih dekat dengan Rasul, lebih dikenal oleh Rasul, lebih besar keutamaan dan kemuliaannya, imam, qari, menghafal Quran, atau dan seterusnya. Namun Rasul selalu adil dalam menghukumi, mendengarkan dari semua pihak. Menurutmu ini begini, ini begini, ini pada kondisi tentunya hal-hal yang sudah, yakni yang belum jelas, ya. Adapun jelas sudah terbukti seperti zaman sekarang ada kitabnya, ada tulisannya, ada rekamannya, ada saksi jelas, ya. Adapun di sini Rasulullah SAW menanyakan bagaimana fulan, engkau kenapa dan demikian. Dan Rasulullah SAW dengan kejadian itu singkatnya menyalahkan Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad. Apa engkau tidak membuat fitnah ya Mu'ad? Diulang-ulang. Padahal Mu'ad lebih dicintai oleh Rasul. Kita ingat hadis, wallahi inni lauhibbuk ya Mu'ad, wallahi inni lauhibbuk ya Mu'ad. Sungguh demi Allah aku mencintaimu. Sungguh demi Allah aku menyukaimu. Mu'ad bin Jabal. Orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi berapa banyak kejadian. Rasul lebih mencintai seseorang. Tapi kalau salah ya salah. Tidak dibela oleh Rasulullah SAW. Kalau salah ya salah. Itu keadilan Rasulullah SAW. Kepada Aisyah. Istri-istri Rasul banyak. Rasul paling cinta kepada Aisyah. Tapi satu saat Aisyah salah, pada saat itu, Rasul sebutkan apa adanya. Begitu pula di sini Muaz. Muaz ketika itu yang salah. Ketika ditanya orang tadi, kenapa engkau pergi salat sendiri? Ditanya alasannya, ya Rasulullah, kami ini para pekerja. Kalau siang kami capek mengairi kebun-kebun kurma, kami letih, kami pekerja keras di waktu siang. Sementara Muaz kalau malam salatnya baca Al-Baqarah, baca ini, kami tidak kuat baca yang demikian-demikian. Dan Rasul menyalahkan Muaz. Kemudian Rasul menuntunkan apa? Alam yakfika ya Muaz bisyamsi wa duhaha wa billayli wa layli wa layli idza yakhsha. Tidakkah cukup engkau ya Muaz membaca wasyamsi wa duhaha sampai selesai, atau wa layli idza yakhsha wa nahari idza tajalla? Itu. Itu yang dituntunkan oleh Rasul. Jadi menurut Rasul itu enggak panjang. Jadi kalau kita terkadang kita baca surat ini saja itu sudah dawa tenang loh ini. Iya kan? Kadang-kadang sebagian demikian karena enggak terbiasa. Seseorang itu bergantung dengan kebiasaan. Kalau tiap hari bacanya inna atau inna kal kausar fasallu rabbikal hululawat, satu saat ada yang baca walaili dayaksyah, wah ini imame pamer ya, arep diketokke dawa-dawa surate atau yang lainnya. Ya subhanallah. Padahal itu tuntunan Rasul, itu bukan termasuk panjang sebenarnya. Ya. Termasuk pertengahan, dan itu salat Isya. Rasul menuntunkan Muadz bin Jabal, bacalah. Tidakkah engkau cukup membaca wasyamsi wa duhaha? Ya. Cukup. Demikian pula yang lainnya. Ini adalah hal ini. Kemudian disebutkan syahidnya adalah dalam hadis yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama. Mereka berpandangan salat kepada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Apa dalil mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tadi, temannya Muaz, "Ma taqulu fi salat?" Kalau engkau sendiri, dia kan sudah komentari Muaz. Kalau Muaz itu kalau salat bacanya panjang-panjang, suratnya Al-Baqarah, ini. Kemudian Rasul bertanya, "Nah, kalau engkau sendiri bacanya apa waktu salat?" Dia ditanya, oh, "Maka ketika baca tasyahud," orang tadi mengatakan, qala atasyahad, aku baca tasyahud, wa as'alullah al-jannah, aku minta kepada Allah jannah, wa a'udhu bihi minan nar, aku minta perlindungan kepada Allah dari neraka, ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ad. Adapun dengungan anda dan dengungan mu'ad saya enggak paham. Ya ini geremengan anda dan geremengan mu'ad ini saya enggak paham. Ya ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, saya enggak hafal, saya enggak tahu. Saya cuma tasyahud, attahiyatulillah salatu sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian saya minta surga kepada Allah, saya minta dilindungi dari neraka, saya doa semampu saya. Adapun bacaan anda dan muat saya enggak paham. Ya. Maka Nabi mengatakan haulaha nudan jin. Di sekitar itu juga kami yaitu berdengung. Di sekitar itu juga kami bergumam. Bacaan kami juga seputar seperti yang kau minta. Syahidnya Rasul tidak mengingkari orang ini baca tasyahud sudah, kemudian dia hanya minta doa dan doa dan doa. Ini termasuk dalil ya sahih yang dijadikan pendapat jumhur kalau salawat kepada Nabi itu sunnah. Ini juga menunjukkan kuat pendapat ini. Artinya dua pendapat ini kalau enggak sunnah wajib, maka ini dua perkara ini yang mendekati. Adapun rukun seperti pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini, meskipun kita sangat mencintai Imam Syafi'i dan demikian masyhur mazhab beliau, dan banyak dalam masalah-masalah yang lainnya kuat pendapat beliau, namun dalam hal ini yaitu pendapat yang lebih kuat berada pada pihak selain beliau. Bukan rukun salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Ini dalil-dalil yang telah kita sebutkan, imma wajib ataukah sunnah. Jumhur berpandangan itu sunnah, namun para ulama sepakat disyariatkan yang membaca salawat kepada Nabi, maka hendaknya kita baca. Assalamualaikum, maaf, kita lanjutkan rukun yang selanjutnya sebisanya setelah azan insyaallah taala almuadzin kemudian. Baik, yang berikutnya al-hadi asyar, yang ke-11 menurut penomoran penulis, rukun salat yang ke-11. Adapun menurut pendapat yang kita rajihkan tadi, ini poin yang ke-10 karena salawat kepada Nabi bukan termasuk dari apa? Rukun. Ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat yang ditolerir, yang diberikan kelonggaran dalam hal ini selama seorang mengikuti dalil-dalil yang masing-masing. Al-hadi asyar, rukun yang ke-11 menurut penomoran di kitab ini, at-tartibu bainal arkan, rukun salat yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan adalah tartib, yakni urut di antara rukun satu dengan rukun yang lainnya. Al-qiyam, berdiri dalam sholat, summa ruku, kemudian ruku setelahnya, summa rafu minhu, bangkit dari ruku, iktidal, summa sujud, kemudian sujud, summa julus baina sajdatain, lalu duduk di antara dua sujud, summa sujud, kemudian sujud lagi kedua. Falau bada abis sujud qabla ruku lam tasihha salatuhu. Seandainya ada yang sujud sebelum ruku, maka tidak sah salatnya. Li'annahu aqalla bitartib, karena dia kehilangan urutan dalam sholatnya. Dalilnya apa kalau ditanya? Yang pertama, dalil umum. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Para sahabat melihat Rasul. Saking pentingnya, Rasulullah SAW pernah sholat di atas mimbar. Mimbar beliau bukan seperti ini. Tiga tingkat, sehingga Rasul berdiri di atas terlihat oleh jamaah ketika sholat. Namun ketika mau sujud, beliau turun, sujud di bawah dalam rangka supaya bisa dilihat oleh jamaah. Maka di situ Rasul memerintahkan, sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Dan yang dilihat selalu Rasul urut dalam urutan-urutan sholat tadi. Ini dalil umum. Adapun dalil khas, dalil khusus adalah Nabi SAW mengajari seorang sahabat dalam sholatnya dengan kata-kata summa, summa, summa. Setelah itu, setelah itu, setelah itu, urut. Idza qumta ila sholat fakabbir. Kalau engkau tidak berdiri mengerjakan sholat, maka takbirlah. Ya. Summa qra' bi fatihatil kitab. Kemudian bacalah al-fatihah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah surat yang mudah bagimu dari Al-Quran. Summa raka' hatta tatma'inna raki'an. Summa, summa, summa. Terus setelah itu, kemudian, lalu. Ini urut. Maka ini harus. Kemudian yang berikutnya, asani ajar rukun ke-12 dalam penolongan beliau. At-tuma'nina fil arkan, tuma'nina, tenang dalam tiap-tiap rukunnya. Ketika rukunya tenang, ketika iktidalnya mapan, ketika sujudnya mapan juga. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mentul-mentul. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musii fi salati. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang sahabat yang ketika itu belum baik salatnya, summarka hatta tatma'inna, summarfa hatta tatma'inna, yakni summarka hatta tatma'inna rafian. Di situ kurang ya, di kitabnya kurang tulisan summarka hatta tatma'inna rafian, summarfa hatta tatma'inna qa'iman hatta ta'tadila qa'iman. Dalam lafaz summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian rukuklah sampai tuma'nina. Tenang engkau dalam rukuk. Kemudian bangkit dari rukuk sampai tenang engkau dalam tegak berdiri. Dan kemudian sujudlah sampai tenang engkau dalam sujudmu. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus tuma'nina. Dan dalil khusus ada, la salata liman la yuqimu sulbahu minar rukuk. Ya. Tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan, legakkan tulangnya ketika ruku. Dan bagaimana bisa lurus dan tegak ketika seseorang mentul-mentul, yakni baru mau ruku sudah balik lagi, sudah bergerak lagi ya. Maka Syekh di sini mengingatkan apa itu tuma'nina. Wa tuma'ninatu an yaskunal insan fir rukni hatta yarji'a kullu faqarin ila mawdi'ih. Yaitu seseorang tenang dalam mengerjakan rukun salatnya, apakah rukuknya, sujudnya, itidalnya, hatta yarji'a kullu faqar, sampai tiap-tiap tulang. Faqar sebagian mengkhususkan tulang punggung, sampai yaitu tiap tulang, ruas dalam tulang punggungnya atau tulangnya itu kembali ila mawdi'ih, kembali kepada tempatnya, mapan ya. Artinya tidak dia bergerak-gerak tapi dia tenang. Qala ulama, para ulama berkata, wahiyya sukun wa in qalla. Makna tumanina adalah sukun, sakinah, tenang. Wa in qalla, meskipun sebentar, tapi ada posisi diamnya, bukan gerak terus. Faman lam yatma'inna fi salatihi, maka barang siapa yang tidak tumanina, tenang dalam salatnya, fala salata lahu walau shalla alfa marrah, maka tidak ada salat baginya meskipun dia salat 1000 kali. kata Syekh. Maka ini penting. Dan beliau mengingatkan kembali, menegaskan hal ini. Rukun tuma'ninah beliau berpanjang. Wa bihadza na'rifu khata'a ma nushahidu min katsirin minal musallin. Oleh karena dengan ini, dengan pembahasan ini, kita mengenali kesalahan apa yang banyak kita saksikan dari orang-orang yang salat. Ya, sebagian orang yang salat min kaunihim la yatma'innuna, sebagian mereka salat tidak tuma'ninah, terlebih ketika salatnya munfarid, salatnya sendirian. Datang salat sendiri, datang masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian. Dan jamaah pun ada, oh, subhanallah. Bahkan sampai kita dikirimi postingan, itu heran. Kalau jamaahnya banyak, tapi sholatnya luar biasa, ngebut sekali, subhanallah. Maka ya seperti ini disebutkan, itu ketika mereka la yatma'innun, tidak tenang. Wala siyama fil qiyam ba'da ruku' wal julus baina sajdatain, lebih-lebih pada posisi ketika iktidal, bangkit dari ruku' dan ketika duduk di antara dua sujud. Dua posisi ini paling rentan orang sering cepat. Kalau sujud mungkin orang agak lama, ruku' dia juga lumayan, tapi ketika iktidal cepat-cepat langsung sujud. Ketika setelah sujudnya lama, duduk sebentar, belum mapan, sudah balik sujud lagi. Dua posisi ini paling sering. Duduk di antara dua sujud dan iktidal. Dan sebagian ulama mengatakan itu dimulai dari Daulah Abbasiyah. Saya ingat kami, yaitu mulai sebagian yang memimpin itu cepat dalam khususnya iktidal dan duduk di antara dua sujud. Sementara sifat sholat Nabi Rasulullah SAW dibagi rata. Rukuknya dengan iktidalnya dengan hampir sama rata-rata. Bukan rukuknya lebih panjang dibandingkan iktidalnya cepat. Tidak. Diselaraskan. Fa innaka tarahum qabla an ya'tadila al-insan qa'iman idza huwa sajid. Maka terkadang engkau saksikan mereka, sebagian mereka sebelum tegak lurus berdiri iktidal, tiba-tiba dia sujud. Allahu akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu subhanahu Allahu akbar. Sudah sujud posisi. Lebih-lebih ketika salat munfarid sendiri. Wa qabla an ya'tadila jalisan idza huwa sajid, sebelum dia tegak lurus dalam berdirinya, apa dalam duduknya. Duduk di antara dua sujud, tiba-tiba sudah menyungkur sujud kedua. Wa hadza khata'un 'adzim, ini salah bukan kecil, kata Syekh, khata'un 'adzim, salah besar. Falau shalla al-insan 'ala hadzal wasf alf salat lam tuqbal minhu. Seandainya seseorang sholat 1000 kali sholat dengan seperti ini, tidak diterima satu pun dari sholatnya. Dalilnya apa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lirajul alladhi kana yakhlu atau yukhillu bitumanina. Karena Nabi pernah berpesan kepada orang yang sholatnya lepas, hilang dari tumanina. Tidak dapat tumanina. Dia sholat dengan sangat cepatnya. Faja'a fa sallam. Dia pun datang mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul jawab salamnya, wa alayka salam. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepadanya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sana sholat lagi, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Kata Rasul, dia dianggap belum sholat. Padahal dia sudah sholat, tapi tidak dianggap sholat secara syar'i. Tidak dianggap salah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh kembali ulangi. Sampai 3 kali dia ulangi. Wa hadza yadullu ala anna man shalla salatan akhalla fiha bi syai'in min arkaniha. Ini menunjukkan barang siapa yang salat dengan suatu salat yang dia kehilangan sedikit saja dari rukun-rukun salatnya, Al-Fatihah atau rukuk atau sujud, satu saja dari rukunnya, aw wajibatiha ala wajhin 'am, atau kehilangan kewajiban-kewajiban salat dengan bentuk secara umum. Artinya tidak mengerjakan kewajiban tapi dengan sengaja. Ya. Karena kalau tidak mengerjakan kewajiban tapi lupa, masih sah. Ya. Tapi kalau rukun, mau ingat ya ingat, lupa atau tidak lupa, asal tidak kerjakan, ulangi sholatnya. Tidak sah. Ini bedanya rukun dengan wajib. Fa'innahu la sholatalah, tidak ada sholat baginya. Bal walau kana jahilan fi masalatil arkan, meskipun dia jahil, meskipun dia tidak tahu dalam permasalahan rukun. Terus saya belum tahu ya. Kalau Al-Fatihah harus tetap ulangi sholatnya. Dia jari, ulangi. Baik. Fa'innahu la sholatalah, tidak dianggap ada sholat baginya. Ini pada masalah rukun. Adapun kewajiban akan datang pembahasannya. Dan yang terakhir, di sini diberi poin Ar-Rabi Asyad 14, at-taslim, ucapan salam. Ini terakhir rukun sholat. as-sahih anna taslimataini kiltahuma rukun, beliau merajihkan salam dua-duanya, salam pertama dan kedua dua-duanya rukun kata beliau. Adapun rukun yang pertama, para ulama sebagian menukilkan, sepakat para ulama rukun salat adalah salam yang pertama. Sepakat. Adapun rukun yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan juga rukun, ada yang mengatakan salam kedua sunnah saja. Wa annahu la yajuzu an yukhillu bi wahidatin minhuma, adapun beliau merujukkan tidak boleh kehilangan satu pun dari salam, la fil fard wa la fil nafal, tidak pada salat wajib, tidak pula pada salat sunnah. Namun wallahu alam bissawab, yang benar adalah bahwasanya ucapan salat yang kedua, salam yang kedua adalah hukumnya sunnah, dan ini pernah kita bahas, dan itu pendapat jumhur ulama. Rasul pernah sahih ucapkan salam satu kali saja dalam salat jenazah, ya. Tidak salam yang kedua ke kiri, ya. Adapun dalam salat witir riwayat Ahmad juga ada, namun diperselisihkan sahih dhaifnya. Adapun pada salat jenazah insyaallah sahih, sehingga kami disediakan Syekh Al-Albani. Adapun sahabat pernah melakukan pada salat fardu, yaitu sehingga saya Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah mengucapkan salam hanya satu kali ke kanan. Jadi menunjukkan kepada kita kalau seorang ternyata sholat dan meninggal, misalnya ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru satu kali, dia dihitung sudah sholat. Ini misalnya, ya. Meskipun belum ke kiri. Begitu pula seorang pingsan, satu kali ke kanan kemudian pingsan, maka dia dihitung tidak perlu mengkodok, ya. Ataupun yang lainnya, karena dia sudah sah, sudah lewat. Begitu pula orang masbuk. Terakhir, ketika orang masbuk, apakah dia perlu menunggu yaitu imamnya assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, itu lebih bagus. Tapi kalaupun dia berdiri setelah ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi satu kali, kemudian dia ikuti salam atau dia ikuti berdiri, dia sempurnakan berdiri, maka itu pun boleh, karena jumhur berpandangan salam yang kedua itu hukumnya sunnah saja. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan, rukun-rukun salat, dan insyaallah kewajiban-kewajiban salat kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.